إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelumnya telah kita baca penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Syekh terkait dengan khilaf para ulama, apakah at-tahrif penyimpangan makna, penyimpangan dalam kitab Taurat dan Injil itu hanya semakna, hanya sebatas makna-maknanya saja, ataukah juga tahriful alfaz, tahrif terjadi pada lafaz-lafaznya. Dan yang rajih dalam perkara ini adalah bahwasannya terjadi tahrif secara lafaz dan terjadi tahrif secara makna. Dalam artian kedua kitab tersebut mengalami perubahan-perubahan, baik lafaz-lafaznya maupun makna-maknanya. Bahkan sekarang ini kitab, dua kitab tersebut yang masih asli dalam bahasa aslinya, ya, mungkin sudah tidak ada. Dalam artian yang benar-benar masih murni, asli, belum ada tabdil, belum ada taghyir, belum ada tahrif, belum ada tambahan ataupun pengurangan, ini mungkin sudah tidak ada sama sekali, tidak diketahui. Dan terjadi perbedaan yang sangat menyolok, bahkan dari sisi terjemahan dari kitab tersebut, kitab Taurat ataupun kitab Injil, yang kemudian diterjemahkan dalam sekian banyak bahasa. Katakanlah dalam bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Arab itu terjemahan pada tahun-tahun yang belakangan dengan tahun-tahun yang telah lalu itu terjadi banyak sekali perbedaan-perbedaan. Demikian pula terjemahan-terjemahan dalam bahasa-bahasa yang lain. Dan di saat kita melihat pada bantahan misalnya kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim ataupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil tentang apa yang ada terdapat di dalam surat atau di dalam kitab Injil ataupun Taurat, sudah berbeda kalau kita dapatkan pada Injil ataupun Taurat yang sekarang. Ini bukti yang menunjukkan bahwasannya memang telah terjadi tahriful alfal. Adapun tahriful ma'ani, maka itu perkara yang terjadi padanya. Mereka, ya, contoh di dalam kejadian tentang hukuman zina, ada di dalam kitab mereka Taurat hukum zina dirajam. Akan tetapi mereka memaknai dengan makna selain zina, sehingga mereka mengatakan tidak ada hukum zina dalam kitab Taurat. Ini adalah tahriful ma'ani. Sehingga dengan itu kita tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah daripada kitab yang ada saat ini. Mana yang benar-benar datangnya dari Allah, mana yang itu merupakan tambahan-tambahan dari tangan-tangan mereka. Karenanya kita tidak bisa membenarkan dan tidak bisa mendustakan. Kita hanya bisa mengatakan beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka, kepada ahlul kitab. Beriman bahwasanya Taurat diturunkan oleh Allah kepada Musa. Beriman bahwasanya Injil diturunkan kepada Isa. Beda halnya dengan mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Sehingga ini perbedaannya. Allah menyatakan, "Hatum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum." Kalian-kalian ini, lihat diri kalian, kalian cinta kepada mereka, kepada ahlul kitab, sedangkan mereka tidak cinta kepada kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Baik, berikutnya Syekh menyatakan amma khusus hadainil kitabain at-Taurah wal Injil. Adapun terkhusus dua kitab ini, kitab Taurat dan kitab Injil. Aw kama yusammunahu fil 'asril hadir al-'ahdul qadim wal 'ahdul jadid. Atau sebagaimana yang disebut di dalam masa kita sekarang ini, al-ahdul qadim, perjanjian lama, wal-ahdul jadid, dan perjanjian baru. Kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Bi khususiha, secara khusus. Fahadihi la nu'minu biha. Maka kita tidak bisa beriman dengannya. Jadi apa yang disebut oleh mereka dengan Bible, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru, ini kita tidak bisa mengimaninya. Karena itu bukan sesuatu yang diturunkan dari Allah. Itu sudah merupakan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan, pengurangan-pengurangan dari tangan-tangan manusia. Kami beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, ya. Bukan kepada apa yang sekarang kalian bawa dan kalian sebut sebagai perjanjian lama, perjanjian baru, atau Bible. Wa innama nu'minu bit-Taurah allati anzalaha Allah jalla wa ala. Hanyalah kita imani kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Musa. Wa nu'minu bil Injil allati anzalahu Allah jalla wa ala, dan kita beriman kepada Injil yang Allah turunkan. Amma hadzal muharraf al mubaddal fi alfadhihi wa fi ta'wilatihi wa zadati asya wa hafi asya wa idkhali tafsiril ulama ulamaihim wa rubanihim fi fahadza la nu'minu bihi. Adapun yang ini yang sudah dirubah-rubah dan diganti-ganti lafaz-lafaznya dan takwil-takwilnya, ada tambahan di sana, ada yang dibuang, ada yang dimasukkan daripada tafsir-tafsirnya para ulama mereka, ya. Ulamanya dan ahli ibadah mereka membuat penafsiran sendiri dan menambahkan, mengurangi. Maka yang seperti itu kami tidak beriman dengannya. Fa yakunul iman hina bi kutubillah imanun bima anzalallah jalla wa ala. Sehingga keimanan kita, iman di sini adalah terhadap kitab-kitab Allah, ya. Keimanan kita iman dengan apa yang Allah turunkan. Wa ma hadzal ladzi dakhalahu tahrif wa tabdil fala nu'minu bihi. Adapun apa yang telah ada padanya tahrif, penyimpangan-penyimpangan makna, tabdil, penggantian-penggantian lafaz, kita tidak bisa beriman dengannya. Muradu imam dakwah rahimahullah taala min istidlalihi biha bihadzal hadits anna hadzihi at-taurah asluha kalamullah jalla wa ala. Maksud daripada imam dakwah rahimahullah taala dari istidlal beliau dengan hadis ini, anna hadzihi at-taurah asluha kalamullah jalla wa ala, bahwasanya kitab Taurat ini asalnya memang kalamullah jalla wa ala. Lakin lama waqa'a fiha tahrif wa tabdil wa taghyir wa kunna mustaghnina bil kitab wa bis sunnah fa inna nadhar fiha la yahil bal yahru. Jadi yang dimaukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab khusus, beliau membawakan ayat atau membawakan hadis ini, hadis Umar bin Al-Khattab yang membawa daripada lembaran-lembaran Taurat yang kemudian diingkari oleh Rasulullah SAW dengan keingkaran yang keras. Amu tahawikuna anta ya ibn al-Khattab. Keras pengingkaran Rasulullah SAW. Padahal Taurat asalnya adalah kalamullah jalla wa ala. Akan tetapi disebabkan karena terdapat padanya tahrif, tadil, taghyir, penyimpangan, penggantian, perubahan, itu yang menyebabkan kemudian Rasulullah SAW melarang Umar bin Al-Khattab untuk membacanya. Sedangkan kita mustaghnin bil kitab wa sunnah, sedangkan kita tercukupi dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Fa'inan nadhar fiha la yakil, sehingga sekedar mandang kepadanya saja, membacanya, itu tidak halal, bal yahrum, bahkan haram. Dan telah ada rincian yang kemarin telah disebutkan tentang permasalahan ini. ya. Siapa yang boleh untuk membacanya dan dengan kapasitas apa dan dengan tujuan apa. Idza kana hadza fi kitab asluhu min indillah jalla wa ala. Fa kaifa idzan al-amru binisbati ila kutub natajat haqulul basar. Apabila ini seperti ini sikap terhadap kitab yang asalnya itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala, asal daripada Taurat ya, asal daripada Injil, min indillah, itu saja Rasulullah SAW kemudian beliau melarang dengan larangan keras, maka bagaimana kiranya dengan kitab-kitab yang itu hanyalah merupakan hasil daripada akal-akal manusia, tulisan-tulisan manusia. Wa kutub faqtatha ana milu man lam yahtadi bihadil kitab wa sunnah min kutubil falsafah. Dan kitab-kitab yang ditulis oleh jari-jemari orang yang tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk Alkitab wa sunnah daripada kitab-kitab filsafat. Wa kutubit tasawuf dan kitab-kitab sufi. Wa kutubiz zandaqah dan kitab-kitab zindiq. Wa kutubil aqwal al-mukhtalifah allati farraqat hadhihi al-ummah, dan kitab-kitab kumpulan pendapat-pendapat yang beragam bermacam-macam yang menyebabkan perpecahan di tengah-tengah umat ini. Minal kutub allati qad yusammunaha kutubul falsafah. Kitab-kitab ya, di antaranya kitab-kitab yang disebut oleh mereka sebagai kitab-kitab filsafat. Wa kutubil mantiq dan kitab mantiq. Sama ini, filsafat, mantik. Wa kutub ilmu kalam, ini juga sama, kitab ilmu kalam. Wa kutub tasawuf, nah ini juga tidak kalah rusaknya. Wa kutub ahwal wa rasail, dan kitab tentang ahwal, kondisi-kondisi. Dan rasail, risalah-risalah, yang semuanya hanya bersumber dari perasaan akal-akal manusia, bersumber dari sampah otak-otak pikiran manusia yang tidak bersandar sedikitpun kepada Alkitab wa Sunnah. Caranya bagaimana? Wallahul musta'an. Maka itu tentunya lebih-lebih lagi tidak ada manfaatnya. Ya, ini tentunya kitab-kitab yang statusnya dijadikan sebagai manhaj, aturan hidup, dijadikan sebagai jalan hidup. Adapun kitab-kitab duniawi ya, misalnya kitab pertanian, ya tidak ada masalah. Kitab perikanan, kitab peternakan, kitab bagaimana membudayakan misalnya ya ikan lele, ikan gurami, bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara ini dan itu urusan dunia. Ya. Yang kita bicarakan dan yang dibicarakan oleh saya di sini adalah kitab-kitab yang berbicara tentang tata cara hidup dan bagaimana menjalani hidup. Kita sama sekali tidak butuh dengan kitab-kitab yang ditulis oleh manusia. Walaupun kitab-kitab tersebut bestseller katakanlah, ya, sangat laris di tengah-tengah umat manusia. Kitab tulisan siapa? Seorang penulis terkenal dari lulusan, ya, misalnya Fakultas Psikologi dari universitas yang ada di Amerika. Misalnya, kita tidak butuh sama sekali. Untuk apa? Cukup bagi kita kitab-kitab para ulama kita yang bersandarkan Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Hatta inna athar hadhil kutub lamma nadhara fiha an-nas athfarat fi tafsir al-kitab wa fi tafsir ahadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pengaruh daripada kitab-kitab ini di saat seseorang dia ya, memandang kepadanya, maka kitab-kitab yang dia baca tadi akan sangat berpengaruh dalam dia menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang tidak ada khilaf di dalamnya pun jadi berubah. Gara-gara apa? Mereka membaca daripada kitab-kitab tersebut. kitab-kitab filsafat atau belajar dari orang-orang orang-orang barat. Wallahul musta'an. Fatajid anna minal ulama man fassara al-Qur'an bi ba'dil aqwal al-falsafiyah wal aqliyah. Maka engkau dapati sebagian ulama ada yang menafsirkan Al-Qur'an dengan sebagian ucapan-ucapan pendapat-pendapat filsafat dan akal. Yani menafsirkan hanya sebatas dengan panduan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh ahli filsafat yang semuanya itu bersandarkan kepada akal saja. Wa tarku tafsir salaf, dan meninggalkan tafsiran-tafsiran salaf. Meninggalkan daripada tafsiran-tafsiran salaf. Semisal pembolehan daripada ucapan Natal yang kemarin ramai, tokoh-tokoh besar yang memfatwakan pembolehannya. Allahul musta'an, tokoh-tokoh besar, bahkan sekelas mufti Al-Azhar bisa sampai terjatuh ke dalam perkara yang sangat wauti seperti ini. Sangat jelas seperti ini. Ya khilaf keharumannya itu. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Qayyim, keharumannya itu sangat besar sekali. Kalaupun seseorang bisa selamat dari kesyirikan ataupun dari kekufuran, maka dia tidak akan selamat dari dosa yang sangat besar. Dengan sekedar ucapan selamat Natal, itu jauh lebih besar perkaranya daripada seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Wallahul musta'an. Bukankah itu hanya sekedar ucapan saja, kalimat sepele? Bukankah yang justru menyebabkan seseorang terjerumus, terjatuh ke dalam neraka, itu adalah disebabkan karena buah daripada ucapannya? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Stakilat ka ummuka ya Mu'ad." Bukankah yang menyebabkan seseorang tersungkur di neraka, ya, itu disebabkan karena buah daripada ucapannya? Hasa'id al-sinatihi yang kubunana sa'ala manakhirin finnar illa hasa'id al-sinatihi okamakal sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan perkara yang remeh ucapan itu. Dengan ucapan seseorang bisa kufur, dengan ucapan pula seseorang bisa masuk ke dalam keimanan dan keislaman. Bukankah yang memasukkan seseorang ke dalam Islam adalah syahadat, dan itu adalah ucapan. Ucapan. Jadi perkara yang sangat besar, bukan sepele, walaupun memang sangat ringan diucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, memang sangat ringan. Akan tetapi tidak ringan dosanya, sangat berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih dia adalah tokoh yang kemudian didengar ucapannya, diikuti fatwanya. Enggak tahu seperti apa tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa ya, beban dosa yang dipikulnya hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah yang itu bisa dia dapatkan, bisa pula tidak. Belum tentu dia dapatkan keuntungan duniawiyah yang dia harapkan. Katakanlah iya, maka itu tidak sebanding dengan malapetaka yang akan diterimanya di akhirat kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min syarri dzalik. Wa minhum man fassara sunnah bi nahwi ma jaa fi aqwalil falasifah. Dan di antara mereka ada yang menafsirkan sunnah semisal dengan apa yang tersebut di dalam ucapan-ucapan filsafat. Wa ahli mantik, dan juga ucapan ahli mantik. Ila akhiri. Mimma ja'ala al-kutub al-mawruthah fi hadhil ummah mustamila ala haqqin wa batil. Yang menjadikan kitab-kitab yang terwarisi pada umat ini terkandung di dalamnya al-haq dan al-batil. Wa qalla man yumajjiz dzalik, dan sekali yang bisa untuk memisahkan antara hal tersebut. Seperti kitab-kitab, ya, banyak kitab-kitab ditulis oleh para ulama. Hanya saja ulama-ulama ini ulama-ulama yang juga berkecimpung dalam dunia filsafat. Al-Burhan misalnya, kitab besar dalam ilmu usul. Tetapi penulisnya Abu'l-Ma'ali Al-Juwayni, rahimahullah, beliau terjatuh dalam perkara-perkara mahdzur yang sangat besar dalam ilmu filsafat. Hanya beliau bertobat di akhir hayatnya. Wa ana amutu ala aqidati ummi. Dan sekarang aku mati di atas akidah ibuku. Ibunya orang awam. Ibunya orang awam. Sebenarnya beliau adalah umam, disebut sebagai imam. Imam besar al-muhim ya. Beliau adalah Imamul Haramain kalau tidak salah sebutannya. Imamul Haramain. Abul Ma'ali al-Juwayni. Akan tetapi beliau rela untuk meninggal dunia di atas akidah ibunya. Jadi yang masih polos, belum tercampur dengan sekian banyak subhat-subhat. Dan kebanyakan kitab-kitab usul, terutama ya kitab-kitab usul, kebanyakannya penulisnya justru adalah para ulama-ulama besar dalam ilmu filsafat. Banyak sekali. Seperti Al-Imamul Ghazali ya, disebut imam ya dalam perkara tersebut. Sedangkan beliau dalam perkara-perkara akidah, maka beliau tidak imam dalam masalah ini. Dalam masalah filsafat imam beliau. Imamul filsafat. Al-Ghazali rahimahullah, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hamid namanya. Abu Hamid ibn Mahmud. Ya, seorang ulama besar madhab Syafi'iyah rahimahullah. Beliau terjatuh dalam sekian banyak mahdzur dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Kitab ini ditahdir oleh para ulama untuk jangan dibaca karena banyak sekali perkara-perkara menyimpang di dalamnya. Padahal beliau imam besar. Bahkan beliau digadang-gadang dalam madzhab Syafi'iyah sebagai ulama fikih yang luar biasa. Hanya kemudian qadarullah beliau justru memilih jalan filsafat. Padahal keilmuannya dalam fikih luar biasa beliau. Terjatuh dalam tasawuf. Kitab tentang usul yang beliau tulis adalah Kitab Al-Mustashfa. Itu juga kitab besar. Walihada kana minal manhaj alladhi waratahu a'immatul islam min as-salafis salih al-awwal an yastaghnu bil kutubin nafi'ah anil kutubil lati istamarat ala haqqin wa batil. Dan karenanya termasuk daripada manhaj ya, yang diwarisi dari para a'immatul islam, para imam-imam islam dari kalangan salafus salih yang pertama dahulu, yakni merasa cukup dengan kitab-kitab yang bermanfaat, mencukupkan diri dengan kitab-kitab yang bermanfaat daripada kitab-kitab yang terkandung di dalamnya al-haq wal batil. Kita cukupkan dengan kitab-kitab yang bermanfaat. Kitab Ihya Ulumuddin, masya Allah, terdapat hikmah yang sangat dalam dan luas di dalamnya. Faedahnya luar biasa banyaknya kitab tersebut. Akan tetapi karena di situ ya ada ranjo-ranjo akidah yang sangat besar ya, yang sangat berbahaya, sehingga para ulama memperingatkan para thullabul ilm yang boleh membacanya adalah para ulama kibar yang mumpuni dalam keilmuan, yang mampu untuk memisahkan tamyiz bainal haq wal batil, memiliki furqan di dalam hatinya dengan ilmunya, yang kemudian mampu untuk memisahkan ini al-haq ini al-batil. Mereka yang kemudian boleh. Dan para ulama yang sudah memisah-misahkan tersebut tentunya sudah merupakan kapasitasnya untuk menukil daripada kitab-kitab Al-Ghazali tersebut apa yang dapat di dalamnya. Sehingga jangan heran kalau kemudian seorang ulama kibar menukil qala Al-Ghazali. Ya, jangan disalahkan ulamanya. Memang kapasitasnya bisa mengetahui dan mengambil faedah darinya. Bukan berarti itu adalah tabrir, pembenar bagi seorang thalibul ilm untuk membaca kitab tersebut. Ulama fulan menukil dalam kitab ini, ada di sini, ada di situ. Ya. Ente siapa? Beliau siapa? Ini yang harus dibedakan. Alhamdulillah, al-qasdu salamatul mu'min fi dinih. Al-qasdu salamatul mu'min fi imanih. Fa idza kana kadzalika huwa yastaghni bima shahha minal kutub. aqalla fihi al-ghalat mimma kathura fihi al-ghalat wa naha manahin la yu'man fiha. Segala puji hanyalah milik Allah. Al-qasdu, tujuannya adalah keselamatan seorang mukmin dalam agamanya. Tujuan intinya adalah keselamatan seorang mukmin dalam keimanannya. Apabila demikian, fahuwa yastaghni bima shahha min al-kutub, maka dia akan merasa cukup dengan apa yang sahih daripada kitab-kitab yang ada. Au qalla fihi ghalat, kalau katakanlah ada kekeliruan, maka sedikit kekeliruan tersebut. Mimma kathura fihi ghalat, daripada kitab-kitab yang begitu sangat banyak, ya, kesalahan-kesalahan. Wa naha manahin la yu'man fiha, dan menempuh metode yang tidak aman padanya. Falihada yang bagi Allah yang dur, bal yajib Allah yang dur fil kutubil lati fiha dolala. Karena ini maka sepantasnya agar jangan memandang, jangan melihat. Bahkan bukan sepantasnya lagi, wajib untuk tidak melihat kepada kitab-kitab yang terdapat padanya dolala, kesesatan-kesesatan. Hatta inna ahlal ilm qalu, bahkan sampai-sampai ahlul ilm mengatakan, inna kutuba ahlil bid'ah yajib ihraquha, kitab-kitab ahlul bid'ah itu wajib dibakar. Wala doman ala man ahraquha, dan tidak ada tanggungan untuk mengganti. Tidak ada doman, tidak ada untuk mengganti bagi siapa yang membakarnya. Misal seseorang pinjam kitab dari kumpulan kitab-kitab tersebut, kitab ahlul bid'ah, tulisan para ulama, kesesatan ahlul bid'ah. Setelah dipinjam tidak dikembalikan, itu tidak dosa. Tidak dikembalikan bukan kemudian dijual, dijual kemudian uangnya untuk makan, ya ini dosa kalau itu. Tidak dikembalikan, dibakar. Tidak ada doman, tidak ada ganti rugi. Kama dzakaru fi akhir kitabil ghasab, sebagaimana mereka para ulama menyebutkannya pada akhir kitab al-ghasab, hukum daripada ghasab. Karena ini termasuk daripada ghasab. Ghasab itu artinya merampas. Asal daripada ghasab itu artinya merampas. Meskipun sebagian ya memaknai secara sempit artinya adalah mengambil atau meminjam tanpa izin, itu ghasab. Padahal ghasab itu artinya adalah merampas. Asal daripada kalimat ghasab adalah merampas, mengambil kitab dengan cara merampas dari kitab ahlul bid'ah untuk dibakar, itu tidak ada apa, tidak ada tuman padanya. Min kutubil fiqh, dari kitab-kitab fikih, kitabul ghasab atau babul ghasab, biasanya bukan kitab tapi bab itu ghasab, yakni babul ghasab. Tayyib, min kutubil fiqh. Wa hadha yadullu ala anna kutub ad-dhalalat hiya min bab, min babi aula. Antumna idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam man'a Umar min an yanthura fi Taurah. Dan ini menunjukkan bahwasannya kitab-kitab kesesatan tentunya lebih utama lagi untuk dilarang dibaca darinya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Umar, maka kepada kitab Taurat, kitab yang tentunya di situ ya tercampur antara, ya bukan kitab Tauratnya, maksudnya lembaran-lembaran yang ada pada mereka itu yang telah mereka tambahkan, mereka kurangi, tercampur antara al-haq dan al-batil di situ, antara betul-betul isi Taurat dengan apa yang ditambah-tambahkan oleh tangan-tangan manusia. Fa'idan al-manhajus sahih an yurabba an-nasu fid da'wah wan yursadu ila ma yanfa'uhum fil ilm alladhi yuqabiluna bihi, yuqabiluna bihillah jalla wa'ala bihi fil akhirah. Jika demikian, al-manhajus sahih, manhaj yang benar adalah an yurabba an-nas fid da'wah, memberikan tarbiyah kepada manusia di dalam dakwah. Wan yursadu ila ma yanfa'uhum, dan supaya mereka diberi bimbingan kepada sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, fil ilmi alladhi yuqabiluna bihillah jalla wa'ala fil akhirah, dengan ilmu yang dengannya mereka ya akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, dalam artian sesuatu yang bisa menjadi bekal mereka di akhirat nanti di saat mereka berjumpa dengan Allah jalla wa ala. Wal ilmun nafi' huwa thalatha, thalathat aqsam, kulluha fil Qur'an kama wasafaha Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bi qauli. Dan ilmu nafi itu ada 3 macam. Sebagaimana disifati oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah. Ibnu Qayyim menyatakan wal ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabbi'in wal haqqu dhu tibyani. Ilmun bi awsafil ilahi wa na'tihi. Wa kadzalikal asma'u lit tayyani wal amru wan nahyu wal amri maksudnya ya bi awsafil ilahi. Ilmun bi awsafil ilah wa ilmun tayyib bil amri wan nahyi begitu. Wal amri wan nahyi alladhi huwa dinuhu wa jazaa'u yaumal mi'adi tsani wal kullu fil qur'ani was sunani allati ja'at 'anil mab'uuthi bil furqani atau wajaza'uhu atau wajaza'ihi wajaza'uhu yaumal mi'adi tsani. Ilmun bi awsafil ilah yang pertama ya. Wa ilmu aqsamun salas, ilmu itu ada 3 macam. Malahu min rabbi, tidak ada yang keempatnya. Wal haqqu dzu tibyani, dan kebenaran tentunya memiliki penjelasan. Apa penjelasannya? Yang pertama adalah ilmun bi awsafil ilahi wa na'tihi. Ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang sifat-sifat Allah dan ilmu tentang sifat-sifatnya dan na'at sama dengan sifat. Sifat-sifatnya. Wa kadzalika asma lidayani, demikian pula nama-nama bagi ad-dayyan. Ad-dayyan yakni Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nama ad-dayyan tidaklah tabi' di dalam sunnah. Tetapi ini imba bil khobar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dayyan yakni Sang Maha Pemberi Pembalasan. Wal amru bisa dibaca demikian juga dalam artian wawu di situ istitsna bahwasanya ilmu yang kedua adalah wal amru wan nahyu alladzi huwa dinu, perintah dan larangan yang itu merupakan agamanya. Ini ilmu yang kedua. Wa jazaa'uhu yaumal mi'adi tsani, dan balasannya ini yang ketiga. Ilmu tentang balasan-balasan pada yaumul mi'adi tsani, pada hari pembalasan, hari kembali yang kedua. Ini hari pembalasan, hari kiamat. Jadi ilmu itu 3 ini. Ilmu tentang nama dan sifat Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu tentang pahala ya ataupun ancaman pada hari kiamat. Wal kull fil Qur'ani was sunanil lati, dan semuanya itu berada di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah-sunnah. Allati ja'at 'anil mab'utsi bil furqani, yang datang dari al-mab'uts yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus bil furqani, dengan al-furqan. Wal kull yakni kullu anwa' hadhil ulum. Kull di sini yakni semuanya daripada macam-macam ilmu tersebut, semuanya terdapat dari apa yang dibawa oleh al-mab'uts. Al-mab'uts bil furqani yakni bil Qur'an. Al-furqan di antara nama-nama Al-Qur'an. Wa hadza yadullu ala annal uluman nafi' lil mar'i fi dinih wa fi ma yanfa'uhu fil akhirah wa ma yuhassil bihi al ihtida' fi amri dinih wa yursidu bihi ila shawab wa yatakawwan biha al ilm fi sahih hadhihi kulluha fil kitab wa fi sunan wa fi hadis salaf salih wa fi ma satarathu aidi al ulama al ma'munun al syari'ah fi kutubihim kutubil aqidah kutubi sunnah au mastahadu fihi mimma nadharu fi nusus. Dan ini menunjukkan kata Syekh bahwasannya ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi seseorang di dalam agamanya dan apa manfaat pada akhirnya dan apa yang terhasilkan dengannya berupa petunjuk dalam agama pada kebenaran yang susun dengan ilmu yang benar, ilmu-ilmu yang benar dan yang bermanfaat ini semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Sekali lagi, Asy-Syaikh menjelaskan ini menunjukkan bahwasanya al-ulumun nafi', ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi seseorang, bagi setiap manusia dalam agamanya, dalam akhiratnya, dan yang akan menghasilkan petunjuk dan akan memberikan bimbingan kepada perkara yang benar yang tersusun dengannya, ilmu-ilmu yang sahih, ini semuanya hanya terdapat di dalam Al-Kitab dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan di dalam petunjuk salafus salih, dan apa-apa yang ditulis oleh tangan-tangan para ulama yang terpercaya di dalam syariat, di dalam kitab-kitab mereka, ya, kitab akidah, kitab sunnah, atau apa yang mereka berijtihad padanya, dari apa yang mereka memandang padanya dengan nas-nas yang ada. Hadza huwa alladhi yanfa, ilmu inilah yang bermanfaat. Walidzalika ulama kana almar'u akthar nushan lil ibad fa innahu yursiduhum ila hadhil kutub an-nafiah. Dan karenanya setiap kali seseorang memiliki jiwa keikhlasan yang sebenar-benar, ya artinya akthar nushan, ini keikhlasan yang lebih banyak, maka dia akan mengarahkan manusia kepada kitab-kitab yang bermanfaat tersebut. Wa yud'if nadhara ulaik fil kutub al-mukhtalifah, dan melemahkan pandangan mereka dalam kitab-kitab yang beragam. Artinya bahwasanya orang yang benar-benar menginginkan kebaikan kepada saudaranya, kepada umat manusia, kepada hamba-hamba Allah azza wajal, pastinya dia akan mengarahkan mereka kepada kitab-kitab yang bermanfaat. Kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama sunnah, baik kalangan mutaqaddimin dari salafus saleh ataupun mutaakhirin yang dikenal manhajnya, akidahnya, ya, yang lurus dakwahnya. Dan untuk kemudian tidak memandang sedikit pun kepada kitab-kitab yang beragam, yang bermacam-macam, yang tidak jelas manhajnya, atau bahkan kepada perkara-perkara yang menyimpang. An-nadhar fil kutub al-mukhtalifah qad yu'athir ala talibil ilm fi annahu yaj'aluhu mutahayyiran. Memandang tetap kepada kitab yang beragam bermacam-macam ini pastinya akan memberikan pengaruh yang negatif, ya, menjadikan seorang talibul ilm itu mutahayyir, menjadi bingung. Walidzalika ma'adzam qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar. Karenanya betapa sangat agung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, ya. Amutahawwikun, yakni mutahayyirun. Amutahayyirun, apakah engkau ini termasuk orang-orang yang bingung, wahai Ibn al-Khattab? Li'anna an-nadhar yujibul hiyarah. Kenapa? Karena sekedar mandang itu akan membawa kepada kebingungan. Kasratun nadhar fil kutubil mukhalifah tujibul hiyarah. Sering memandang kepada kitab-kitab yang yakni menyelisih daripada manhaj yang benar, itu akan membawa kepada kebingungan. Sama ahlul bid'ah yaj'al fil qalbi syai', sekedar mendengar kepada ahlul bid'ah ini akan menjadikan di dalam hati sesuatu. Kalau kita tidak selamat, maka sesuatu tersebut tidak akan keluar daripada hati kita, bersemayam di situ dan menjadi lebih ganas daripada tumor, ya. Lebih berbahaya daripada kanker, ya. Kanker hati yang sangat mengerikan, tidak mampu untuk keluar darinya karena subhat yang merasuk ke dalamnya, mencengkeram dirinya. Wallahul musta'an. Wa nadhar ilaihim ayatan ahli syirik wa dolalat, dan sekedar mandang kepada mereka saja, memandang kepada ahli syirik, ahli dolal, orang-orang sesat, memandang kepada mereka saja, ya, ini akan membawa kepada di dalam hati sesuatu bagi ahli sunnah. Sebagaimana mandang kepada ahli sunnah, sesama ahli sunnah, ataupun alim ahli sunnah, ataupun orang soleh ahli sunnah, ataupun orang tafi dari ahli sunnah, itu akan membawa kepada keceriaan, kegembiraan, kesenangan, ketenangan, ya, dekat dengan orang-orang soleh, merasakan, ya, kesejukan. Sebagaimana sebaliknya, dekat dengan orang-orang menyimpang akan membawa kepada, ya, suatu di dalam hati kita. Wal ulum ad-dallah fi qalbi syai' min adam yaqinihi bil haq. Orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu yang menyimpang, memandang kepada mereka maka akan mendatangkan di dalam hatinya syai' min adam yaqinihi bil haq, akan mendatangkan sesuatu yang akan menyebabkan berkurangnya adam yaqinihi bil haq, tidak ada keyakinan dia terhadap kebenaran, minimalnya ada berkurang. Fa kaifa idzan idza kana yaqra, sekedar memandang saja akan seperti itu pengaruhnya. Lantas bagaimana kiranya dengan membaca? wa yastaqi min tilkal ulum, dan meneguh daripada ilmu-ilmu tersebut. Alatihya ulum alatihya ulum mukhalifa lima ja'a fil kitab wa sunnah, yang itu merupakan ilmu-ilmu yang menyelisih daripada ilmu yang datangnya dari Alkitab dan As-Sunnah. Fayahdus al-khalal al-kibir, maka terjadilah lubang yang menganga, yang besar, telah yang menganga. Ya, ini kan maksudnya adalah penyimpangan, terjadi penyimpangan yang besar. Wa hadza kama dzakartu lak min asbabil khalal. Ya, di sini al-khalal di sini artinya adalah al-fasad. Dan sebagaimana aku telah sebutkan kepadamu di antara sebab-sebab kerusakan al-waqi' fi hadzal ummah yang terjadi pada umat ini, annaha nasat kutub katsira aqliyah. Tersebar, muncul banyak kitab-kitab aqliyah, kitab-kitab yang hanya disandarkan oleh akal. Wala tu'tamad 'alal ilmi sahih, tidak bersandar pada ilmu yang sahih. Ashabuha azuba anhum ilmul kitab wa sunnah, di mana penulis-penulisnya azuba. Azuba anhum ilmul kitab wa sunnah. Azuba di situ artinya ya maksudnya perjaka, itu maksudnya adalah dia itu belum menikah. Ya, perjaka kan begitu ya, belum menikah ya. Nah, ini kalau azuba ilmul kitab wa sunnah berarti belum menikahi Alkitab wa sunnah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kosong daripada ilmu kitab wa sunnah. Ashabu azuba anhum ilmul kitab wa sunnah. Penulis-penulisnya kosong melompong dari ilmu kitab dan sunnah. Seseorang yang dia menyibukkan diri dengan ilmu, maka hasratnya, keinginannya, syahwatnya itu akan tersalurkan di dalam ilmu. Dan dia tidak akan ya tergoda. Kenapa? Karena kenikmatan ilmu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan syahwat. Rahimahullah ya. Beliau guru daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Misy, guru daripada Ibnu Katsir dan lainnya, imam-imam besar, muridnya itu tokoh-tokoh besar Al-Misy. Beliau ya ditawari untuk menikah dengan fulana ataupun yang lainnya, tidak mau beliau. Kenapa? Pengen belajar. Kenikmatan belajar itu tiada duanya. Ya akhirnya kemudian menikah. Ya setelah menikah istrinya minta cerai. Loh kenapa? Ya karena di saat di sampingnya yang ada cuma kitab melulu. Terus seperti itu mencatat. Meskipun yang seperti ini tentunya fi syai minat tasdid ataupun minat syiddah minat ulu, tetapi di sini satu hal yang bisa diambil ataupun dipetik adalah bahwa kenikmatan di dalam menuntut ilmu itu melebihi kenikmatan di dalam menyalurkan syahwat. Bahkan sekalipun ya, seorang kalau sudah ada kecintaan terhadap ilmu, kecintaan yang hakiki, maka bahkan istrinya akan cemburu dengan ilmu. Istrinya itu akan cemburu dengan kitab. Loh benar itu ya. Bukan dimadu dengan perempuan lain, dimadu dengan kitab. Dimadu dengan maktabah. Allahu musta'an. Ini terjadi di kalangan para ulama. Dan mungkin juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dunia dalam keadaan masih azib. Beliau belum menikah. Al-muhim, meskipun padanya mungkin bisa dikatakan sedikit agak berlebihan dalam hal ini, tetapi dan Al-Misy ya menikah ya, dan tetap beliau pun memberikan haknya suami istri tetap seperti itu, hanya terjadi sempat terjadi hal-hal tersebut. Dan beliau punya putri, putrinya dinikah oleh Ibnu Katsir. Imam melahirkan imam ataupun mendapatkan muridnya yang juga imam besar, imam dalam ilmu tafsir, ilmu tarikh, ilmu hadis. Ibnu Katsir rahimahullah ma'ruf. Maka di sini istilah bahwasannya apa Alkitab wa Sunnah ini seolah-olah diibaratkan seperti tadi. Orang tersebut kosong melompong dari kitab wa sunnah. Artinya dia tidak belajar kitab wa sunnah. Tulisan-tulisannya hanya bersandarkan logika akal semata. Wa dhahabu ila ghairihi wal iyadu billah fa hasala fihim al-khalat al-kibir. Dan mereka pergi kepada yang selainnya waliyadzubillah, sehingga terjadilah al-khalatul kibir, kesalahan yang besar. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbara bihi fi anna dhalika sababuhu al-khiyar. Dan maka benar Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa itu semua sebabnya adalah kebingungan. Orang bingung mencari orang yang bingung yang lainnya, maka terjadilah bingung kuadrat, bingung dengan bingung. Imam Malik di saat ada orang yang ingin mengajak beliau berdiskusi dalam perkara-perkara din, ya, sedangkan orang tersebut adalah orang yang bingung, orang ahlul bid'ah, ya, ahlul ahwa, beliau kenal orangnya, ya, diajak bicara seperti itu, beliau tahu. Kenapa? Karena saya berada di atas al-yakin pada agama saya. Kalau kamu bingung terhadap agama kamu, maka pergi kamu cari orang yang bingung seperti kamu. Jangan menularkan kebingungan kepada saya. Kalau kamu mau belajar, mau bertanya, kita akan jawab. Tapi kalau mau bertukar pikiran, pikiran saya sudah waras, tidak mau ditukar-tukar dengan pikiran kamu. Pikiran kamu yang tidak waras, jangan kemudian ngajak-ngajak orang lain seperti kamu. Pergi kamu dari hadapanku. Ini Imam Malik rahimahullah. Beliau. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbara bihi fi anna dhalika sababul hiyar. Dan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu semua sebabnya adalah kebingungan. Aw annahu yujibul hiyar, atau bahwasanya hal tersebut memandang kepada kitab-kitab ahlul bidah, atau mendengar ucapan mereka, atau bahkan sekedar bertemu mereka, memandang mereka, ya, bermajlis dengan mereka, itu akan membawa kepada asyak warib, keraguan-keraguan di dalam jiwa kita, kebimbangan. Dan itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, diberi nikmat duduk bersama dengan masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Duduk di majelisnya masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kemudian setelah pulang di Indonesia, dia duduk dengan ahlul ahwa'i wal bidah. Apa yang terjadi? Menjadi orang-orang yang bingung. Lihat itu, roja'iyun. Dai-dai roja. Allahul musta'an. Ya. Firanda Andirja duduk dengan Abu Jibril. Ya. Tokoh MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, dan dia sebelumnya adalah tokoh NII kelas tinggi, selevel dengan Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir dan semisalnya. Duduk bersama, ya. Berfoto ria, selfie bersama. Ya, kita tahu kan ada fotonya. Bisa gabung bersama dengan Felix Yao, Hizbut Tahrir. Kok bisa seperti itu? Manhaj yang mana yang dia pakai? Wallahul musta'an. Na'udzubillah minal khuzlan. Wa nas'alu salama wal afiyah min kulli fitnah. Wa naktafi bihadza wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi.